صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم فقال استقطي قلبك البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب فالإثم ما حاق في النفس فتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك قال الشيخ رحمه الله تعالى حديث حسن ورويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. نعم. Kita baca dulu artinya. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, albirru husnul khuluq. Ya. Yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Wal ismu, sedangkan dosa itu adalah maja'a fi sadrika wa karihta an yab. Wa haka fi sadrika wa karihta ayat tari'a alaihin nasu. Sedangkan dosa itu adalah apa yang meragukan di dalam dada dan engkau suka orang lain mengetahuinya dan engkau tidak suka orang lain mengetahuinya. Ya. Ini hadis riwayat Muslim. Wa an Wabisah Ibn Ma'bad, dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaal, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, jita tas'alu anil birri, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebaikan? Ya. Anil birri, qultu na'am, aku berkata iya. Ya. Faqala istafti qalbak, maka beliau bersabda, mintalah pendapat pada hatimu sendiri. Albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'annat ilaihi alqalbu. Karena yang namanya kebajikan, ya, ya, kebaikan itu adalah perbuatan yang membuat diri tenang dan hati juga tenang. Sedangkan dosa itu apa yang meragukan dalam hati dan ragu-ragu dalam dada. Gitu. Wal isma haqa fi nafs wa taraddada fi sadr. Yang namanya dosa, ya. Yang namanya dosa itu apa yang meragukan dalam hati dan ragu-ragu dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka. Sekalipun orang-orang memberikan fatwa kepadamu dan memberikan fatwa untukmu. Ya, mereka memberikan fatwa untukmu. Ya, jadi hadis ini, ya. Hadis ini mencakup tafsir makna albir. Ya, wal ism dan dosa. Dan sebagian darinya berkaitan dengan penafsiran yang halal dan haram. Maka dalam hadis Sam'an, Nawas bin Sam'an ini radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan kebaikan dengan akhlak yang baik. Sedangkan dalam hadis Wabisah dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan kebaikan itu apa? Dengan apa yang membuat hati menjadi tenang tenteram. Nah, dan mentafsirkan keburukan ialah yang membuat hati ragu. Dada menjadi ragu. Maka terjadi perbedaan mengenai penafsiran makna kebaikan. Ya, terjadi ini karena melihat dari dua sisi sudut pandang. Sebelum kita baca Syekh Sarah Syekh Fauzan, ya, kita pahami secara global dulu. Nah, yang pertama, sisi pertama, kalau dari sisi muamalah. Ya. Nah, dari sisi muamalah. Yang kedua, dari sisi makna kebaikan. Kalau dari sisi muamalah, ya. Maka dilihat ini. Ya, kebaikan itu bagaimana interaksi kita dengan manusia yang lainnya. Ya, kebaikan itu gimana? Interaksi kita dengan orang-orang lain. Makanya Ibnu Umar mengatakan albirru syai'un hayyinun wajhun taliqun wa kalamun layyinun. Nah, kata Ibnu Umar, kebaikan adalah sesuatu yang mudah, yaitu berupa wajah yang ceria di hadapan orang lain dan perkataan yang baik, perkataan yang lembut. Nah, itu dari sisi muamalah, itu kata Ibnu Umar. Nah, yang kedua dari sisi ya makna kebaikan itu sendiri, ya, yaitu mengerjakan semua ketaatan yang lahir maupun yang batin. Ya, yang Allah berfirman, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa bannas sabiil. Baik, kita baca syarahnya. Fadhol Pak Ahmad. Sallallahu alaihi wasallam. Bayyanal birra bil qal isma. Qauluhu al birru husnul khuluqi, yakni anna husnul khuluqi namun adimun min anwa'il birri, wa laysa annal birra kulluhu mahsurun fi husnul khuluqi. Fa innama husnul khuluqi huwa a'zamu anwa'il birri. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Al hajju 'arafah. Wal wuqufu bi 'arafah laisa huwa kullal hajj walakinnahu a'zamu arkanil hajj. Wa misla qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Al du'a'u huwa ibadatu ma'a anna du'a'a na'un min anwa'il ibadati walakinnahu a'zamu anwa'il ibadati. Baik. Ya. Dua hadis ini kata Syaikh Al-Fauzan, hadanil hadisan fi bayanil birri. Keduanya ini menjelaskan tentang albir, kebajikan. Tentang masalah kebajikan. Ya. Bimada yakunu wa bimada yatahaqqaqu? Ya. Dengan apa kebaikan itu yakun terdapat kebaikan wa bimada yatahaqqaqu, dengan apa kebajikan itu terrealisasi. Wal birru kalimatun jami'atun, yang namanya albir itu sebuah kalimat yang mencakup likulli khisalil khair, mencakup segala sifat-sifat kebaikan. Ya. Mislu taqwa, semisal kalimat taqwa. Kalimat takwa ini jami'atun likulli khisalil khair. Dia mencakup seluruh sifat-sifat kebajikan. Wal birru bidduhu al-ismu. Sedangkan albir kebajikan lawannya adalah isim, dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah dalam ketakwaan dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan kejahatan. Alal birri, ini syahidnya. Wa ta'awanu alal birri. Syahidnya di situ. Tolong menolong kalian tolong menolonglah kalian dalam kebajikan. Baik. Dan sabda Nabi al birru husnul khuluq, kebaikan adalah husnul khuluq. Nah, ini didefinisikan kebaikan dengan salah satu bentuk kebaikan. Ya. Baik. Ya'ni anna husnal khuluq nau'un 'azimun min anwa'il bir. Ya. Bahwa akhlak yang baik adalah salah satu ya bentuk yang agung dari berbagai jenis-jenis kebaikan. Di cuma salah satu jenis kebaikan aja. Laisa annal birra kullahu mahsurun fi husnul khuluq. Bukan maksudnya kebaikan itu semuanya terbatasi dibatasi pada akhlak yang baik. Kalau kebaikan yang lain, ya, menghormati orang lain itu bukan ya, albir bu. Ya, itu albir juga semua, ya, dan bukan pembatasan. Ya, wa innama husnul khuluq huwa a'zamu anwa'il bir. Namun akhlak yang baik adalah ya, jenis yang paling bagus, yang paling agung, yang paling dahsyat dari kebajikan. Sebagaimana Nabi sabdakan al-hajju al-arafah, al-hajju arafah. Nabi mengatakan haji itu adalah arafah. Al-hajju arafatu. Haji itu adalah arafah. Ya. Memangnya haji itu cuma arafah? Dan enggak, kan ada setelah dari arafah ke Muzdalifah, setelah dari Muzdalifah jalan ke Mina, setelah jalan ke Mina melempar jumrah tahallul, kemudian menyembelih hadyu, kemudian tawaf ifadah, ya, kemudian melempar jumrah lagi di Mina, mabit lagi di Mina, sampai tanggal 13, baru berakhir haji, kan 5 hari haji itu, tanggal 9, tanggal 8, boleh, mabit Mina sunnah, tanggal 9, mulai tanggal 9, Zulhijjah, Arafah, tanggal 10, terus bermalam di Muzdalifah, 10, 11, 12, 13, 5 hari, di Arafah cuma sehari. Tetapi Nabi sabdakan haji itu adalah Arafah, al-hajju arafatu. Itu intinya. Bagian terbesar dari haji adalah Arafah. Ya, wal wukuf bi Arafah. Nah, yang namanya wukuf di Arafah tanggal 9 laisa huwa kullal haji. Itu bukan semuanya adalah haji di situ. Lakinnahu a'zamu arkanil haji. Namun dia rukun haji yang paling agung. Pada ya, dan juga semisal sabda Nabi addu'a wal ibadatu. Doa itu adalah ibadah. Memang ibadah doa aja. Ya, yang lain infak enggak ibadah, nafkah kepada anak dan istri-istri enggak ibadah. Kan ibadah semua. Kenapa Mas Yudi kok ketawa kalau saya sebut anak menginfak apa nafkah pada istri-istri? Loh, di Al-Qur'an penyebutan istri itu selalu dengan jamak. Hah? Ya. Di Al-Qur'an penyebutan istri itu selalu dengan jamak kecuali Nabi Adam aja yang disebut tuh. Uskun anta wa zaujuka. Ya karena enggak ada perempuan lagi. Enggak ada lagi. Lah kan kalau sekarang kan banyak. Cuman antum merasa jadi Nabi Adam aja. Padahal perempuan banyak, antum merasa jadi Nabi Adam. Istri-istri. Banyak. Nah, enggak, Nabi satu. An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum. Hah, ummahatuhum. Itu Nabi itu. Nabi satu orang, Rasulullah aula bil mu'minin min anfusihim. Lebih utama daripada kaum mukminin daripada istri, diri mereka sendiri. Wa azwajuhu, dan istri-istri beliau ummahatuhum adalah ibu-ibu kalian. Lah ibu-ibu kalian tuh. Jadi yang suaminya cuma satu, Nabi aja. Mau pakai dalil lagi ya, mau ngeles lagi. Nah, istri-istri kalian cuma satu. Pakai ngeles lagi. Udah pasrah aja. Pakai ngeles lagi. Kalau ada babi Robi ada ini, masya Allah, sekak sama babi Robi ini. Disekak sama babi Robi. Masya Allah. Mana lagi tadi? Ya? Nah, mana doa nauun min anwa'il ibadah? Padahal doa itu cuma salah satu bentuk ibadah. Lakinnahu a'zamu anwa'il ibadah. Namun dia adalah, ya, jenis nau, jenis ibadah yang paling agung. Maka husnul khuluq yaitu apa namanya akhlak yang baik, nauun azimun min anwa'il bir, adalah salah satu bentuk yang paling agung dari albir, kebajikan. Sama kayak tadi ya, Ibnu Ajurrah menyebutkan naibul fa'il adalah al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Memangnya naibul fa'il cuma maf'ul? Kan enggak, ada jar majrur, ada dzaraf. Nah, namun yang paling sering jadi naibul fa'il adalah maf'ul. Ya, itu min babil aghlabiyah aja. Ya. Ya. Bang beli mie goreng, ya dibikinnya sari mie. Enggak, udah karena jenis mie yang paling agung gitu. Jenis mie yang paling ya yang masyur yang ya udah Indomie gitu. Iya, Bang beli mie, bikin ini mie sedap ya. Mie sedap. Ya enggak protes, udah tahu maklum. Baik. Wa husnul khuluq maknahu itu dibaca belum? Belum. Fadal Parwanto. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yastamilu. Yastamilu. Wayaksibu. Zahulukin, nah. Zahulukin hasanin. Adda dalika ila hidayati nasi bi qabuli da'awatihi wa hadha huwa adhamu adwa'il birri. Wa ismu huwa dhibbul birri. Ma yuktamu minal akhlaqi wal a'mali wal aqwali. Ma haka fi nafsika yakni tara'a wahadasat fihi an-nafsu lakinna sahibahu yaqrahuhu wa fi riwayatil ukhra wa taraddada fi sadri fa idza kana sahibuhu yataraddadu al-yasrahu bihi awla hal yusarrifu bihi awla yusarrifu dalla ala annahu ismun wal muradu bi nafsi huna nafsul mu'mini at-taqihi amma al-fajiru wa huwa laysa mizanan lil birri wal ismi innama al-maqsudul muslimu at-taqiyyu alladhi yatabiru istihsanuhu li shay'in aw istiqbahuhu lahu alladhi tukrahu an tusarriha bihi wa tukrahu an yatala'a alayhi an-nasu hadha dalilun ala annahu wa taqrahu an yattali'a alayhi an-nasu hadha dalilun ala annahu ismun patrukhu fil amr patrukhu wa tajanibhu fatakunu nafsu an-nafsul mu'mini Mikyasan wa mizanan. Baik. Dari mana tadi antum? Nah, husnul khuluq maknahu ya. Apa sih maknanya? Sa'atul bal wal bashashah fil istiqbal. Saat maknanya adalah sa'atul bal. Ya, dia berlapang dada. Bashashah wajah ceria. Berseri-seri, beristikbar ketika berjumpa. Wa ta'amul ma'an nas bi mu'amalatin thayyibatin. Berinteraksi dengan manusia, dengan masyarakat, dengan interaksi yang baik. Ini namanya husnul khuluq. Sebagaimana sabda Nabi, khaliqun nas bi khuluqin hasanin. Ya, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Wa hadhihi sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat Nabi. Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Fa husnul khuluq yastamilu ala khairatin katsiratin. maka yang namanya husnul khuluq itu mencakup banyak kebajikan. Ya. Yaksibu mahabbatan nas li sahibil khuluqil hasan. Dia akan, ya, husnul khuluq ini akan melahirkan kecintaan. Kecintaan manusia kepada si empu akhlak tadi. Sang pemilik akhlak tadi. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Wa aidan juga idza kana ad-da'iyatu za, zanya itu khabar kana. Za itu sahiba gitu. Ya, itu apa? Asmaul khamsah. Nah, apabila seorang dai dia memiliki akhlak yang baik, adza zalika ila hidayatin nas biqouli biqaburi da'watihi. Maka ia bisa memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan kepada manusia dan dakwahnya pun akan diterima. Namun bukan berarti ada nabi yang dakwahnya enggak diterima, akhlaknya enggak baik. Bukan. Ya, para nabi adalah akhlak manusia yang paling baik akhlaknya. Ya, hidayah di tangan Allah, ini cuman sebab. Di antara sebab syar'i dakwah diterima kalau sang dai berakhlak baik. Namun tetap, ya, kauninya ya di tangan Allah. Sebab kauninya ya di tangan Allah. Taibarakallahu fikum. Mana lagi tadi? Kemudian wal ismu. Kemudian Nabi menyatakan wal ismu, dosa itu. Dosa adalah didul bir, lawan kebajikan. Ya. Mayu'sam minal akhlaq wal amal wal aqwal. Ya. Yang itu yang dicatat sebagai, dianggap sebagai dosa dari akhlak, amal, perbuatan atau ucapan. Ya, yang menyebabkan dosa. Ya. Apakah akhlaknya, amalnya atau perbuatannya? Nabi menyatakan maha ka fi nafsika. Dosa itu adalah maha ka fi nafsika. Apa yang membuat ragu engkau, meresahkan engkau, gitu ya. Membuat gundah, yakni tara ala nafs. Itu sesuatu yang muncul di jiwa, hadasat bihi an-nafsu. Ya, yang ada pada jiwa berupa keresahan, keraguan. Ya, lakinna sahibahu, namun sang pemilik jiwa tadi yakrahuhu, tidak menyukainya. Wa fi riwayatil ukhra, dalam riwayat yang lain, tawataraddada fi sadr, yang membimbangkan dada, dia ragunya dalam dada. Fa idza kana sahibuhu yataraddadu hal, apabila orang yang tersebut ragu, hal yusarrih bihi am la yusarrih aw la yusarrih, apakah dia akan, ya, melakukan secara terang-terangan atau tidak, dala ala annahu ismun, ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu adalah dosa. Wal murad bin nafsi huna, yang dimaksud dengan jiwa di sini adalah nafsul mu'min at-taqi, jiwa seorang mukmin yang bertakwa. Ya. Amal fajiru fahuwa laisa mizanan lil birri wal ism. Adapun orang fajir yang durjana itu bukan jadi acuan, bukanlah timbangan tolak ukur kebaikan maupun dosa. Wa innamal maqsud al muslimu at-taqi, namun yang dimaksud muslim yang bertakwa di sini, di sini adalah muslim yang bertakwa. Ya, yang yu'tabaru istihsanuhu, yu'tabaru istihsanuhu. Yang kebajikannya itu dijadikan acuan li syai, ya, kebajikan ini dijadikan acuan dalam menentukan, dalam untuk sesuatu hal, dan istikbahuhu lahu. Ya. Dan istikbah. Ya. Jadi yang dijadikan acuan tolak ukur dan timbangan dalam menentukan kebaikan atau kejelekan. Kalau si mukmin tadi istikbah, dia enggak menyukai, dia membenci, nah itu jadi acuan, itu adalah keburukan. Kalau mukmin yang bertakwa, acuannya itu. Faladhi takrahu, ya, faladhi takrahu, maka perkara yang anda benci, antusari habih, untuk anda lakukan secara terang-terangan, watakrohu ayatul alaihi annasu, dan perkara yang anda enggak suka kalau orang-orang lain tahu, ya, perbuatan anda tadi, hadza dalla ala annahu ismun, ini menunjukkan bahwa itu adalah dosa. Fatrukhu, maka tinggalkanlah. Wajtanibuhu, jauhilah. Fatakunu nafsul mu'min miqyasan mizana, maka jadilah jiwa seorang mukmin itu sebagai timbangan dan tolak ukur. Tolak ukur dalam apa? Menentukan kebajikan atau kejelekan. Ini pahala atau itu dosa. Nah, itu mukmin bisa jadi mizan juga. Ya, fadal Pak Yusuf. Utiha النبي صلى الله عليه وسلم وجمع وجوامع الكلم جمع جمع وهو ما يجمع معاني كثيرة وهذه صفة صفة كلامه صلى الله عليه وسلم وبحديث وبصح وبصح بني معبد أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدره وقال له جئت تسأل عن البر وفي رواية قال أخبرك أو تسألني قال وبصة لا بل أخبرني فقال إنت تسألني عن البر والإسم وهذا من علامة النبوة أي يتلعه الله عز وجل على ما جاء من أجله أي يتلعه الله عز وجل على ما جاء من أجله وبشرته قبل أن يسأله ثم بين له صلى الله عليه وسلم أن البر ما اطمأنت إليه النفس وأطمأن إليه القلب والطمأنينة ضد القلق والاضطراب وهي استقرار وعدم تسرع وعدم تسرع وعدم التسرع تسرعي مدفون إليه وعدم التسرع أو قلبي أو القلبي والمطمئن هو الثالث وضده المضطرب القلق ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب يأتي قلب المؤمن ونفس المؤمن. طيب. يعني قلب المؤمن bukan قلب. قلبه. مفعول dari يعني. Di mana tadi Pak Yusuf bacanya? طيب وهذا أصل عظيم وهذا الحديث من جوامع الكلم. Ya, maka ini adalah ya aslun azim. Hadis ini merupakan landas pokok, ya, utama yang besar. Dan hadis ini juga merupakan salah satu jawami'ul kalim yang ada pada Rasulullah SAW. Wahadihi, ya, utiha yang diberikan kepada Nabi SAW. Jawami'ul kalim itu apa sih? Jawami' itu kan jamak dari jami'. Ya, jami. Sedangkan jami itu apa? Ma yajma' ma'ani katsiratan. Jawami'ul kalim itu berarti yang menghimpun, ya, berbagai makna yang banyak, tapi kalimatnya ringkas. Jadi ngomongnya itu bicaranya singkat, namun maknanya luas, padat, lengkap, sumul. Ya. Kalau kita bicaranya banyak, gak jelas. Oh, kita bicara banyak gak jelas. Nah, itu kalau Nabi enggak bicara ringkas lengkap semua. Ah, wahadi sifatu kalamihi, ini adalah sifat bicaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Wabi Sahbin Ma'bad dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridu ayyas'ala, dia ingin bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam istabdarahu, ya. Baik. Ternyata Nabi langsung langsung tahu gitu. Ya. Nabi langsung bertanya kepada beliau. Ya, ternyata Nabi langsung mengetahui jita atas alanil bir. Ya, kamu datang di sini mau tanya tentang kebajikan. Dalam riwayat yang lain, ukhbiruka an au tas'alni. Dalam riwayat yang lain, ukhbiruka au tas'alni. Aku beritahukan kepada engkau atau kau yang mau bertanya padaku. Ya. Qala wa bisah, maka Isa mengatakan, "La bal akhbir." Tidak, tapi kabarkanlah kepadaku wahai Rasul. Maka Nabi menyatakan, "Jita tas'aluni anil bir wal ism." Kamu mau bertanya kepadaku tentang kebajikan dan dosa. Hadza min alamatin nubuwah. Ini adalah diantara tanda-tanda kenabian Nabi. Ayyutlihu Allahu azza wajalla ala ma ja'a min ajlihi. Ya. Itu Allah memberitahukan kepada beliau tentang hal yang sebab wabisah datang kepada beliau. Qabla ayas alam. Sebelum wabisah bertanya. Ya, ini wahyu. Beda sama dukun. Kalau dukun dapat info dari jin. Ya. Bapak ada masalah ini kan? Ya. Ada masalah ini kan? Di rumah ini kan begini. Ya, korinnya jin tersebut ngasih tahu kepada si dukun, apa jinnya dukun. Nah, jinnya dukun ngasih tahulah ke dukun. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Summa bayyana lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Wabisah, ya, bahwasanya albirru matma'annat ilaihi nafsu. Kebajikan itu adalah yang membuat hati tenteram. Ya, watma'annat ilaihi qalbu, jiwa merasa tenteram. Watumaknina tu, sedangkan tumaknina ketenteraman, ketenangan. Idul kolak, dia adalah lawan dari kolak, lawan dari kegelisahan, kegundahan. Kolak itu kegelisahan. Kalau ya itu kolak bahasa Arab. Kalau kolak bahasa Indonesia, ladid ya. Kolak, pisang, tai, walitirab, kegoncangan. Ya, wahyal istiqraru wa adam tasarru awil qalaq. Ya. Baik. Yaitu yang berarti kemantapan jiwa tanpa tasarru, tanpa terburu-buru, tergesa-gesa dan tanpa adanya qalaq, kegundahan, kegelisahan, kecemasan. Fal mutmainnu, maka orang yang mutmain, orang yang tenang, itu adalah apa? Huwasab, itu orang yang kokoh, yang mantap imannya. Ya. Wadidduhu, lawannya al-muttaribu, orang yang goncang, al-qalaqu, yang gundah gulana. Matma'annat ilaihi nafsu, watma'annat ilaihi al-qalbu. Ya, kebaikan itulah yang membuat hati dan jiwa, hati menjadi tentram. Ya'ni qalbal mu'min wa nafsal mu'mini. Yaitu ya kalbunya mukmin dan jiwa seorang mukmin. Ya. Sampai sini dulu kali ya. Nanti insyaallah kita lanjut lagi. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illallah.